Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh Muhammad bin al-Wahhab At-Tamimi An-Najdi رحم الله تعالى الأصل السادس prinsip yang keenam dari enam prinsip pokok agama ini kata beliau رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بالغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبطان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Prinsip yang keenam ini dikatakan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala yaitu raddus syubhah, membantah syubhat. Yang syubhat ini, kerancuan ini, allati wada'aha syaitan, telah diluncurkan, diletakkan oleh syaitan. Yang mana syubhat syaitan yang mereka tiupkan, yang mereka tanamkan ke dalam hati-hati manusia, fi tarkil Qur'an was sunnah, yaitu untuk meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, wattiba'il ara'i wal ahwa, kemudian mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu, itu pendapat-pendapat manusia dan hawa-hawa nafsu mereka, al-mutafarriqatil mukhtalifati, yang tentunya beraneka ragam, berbeda-beda. Ini syubhat yang dilontarkan oleh syaitan. Tidak cukup sampai di situ. Wahia, kata mereka, atau syubhat ini menurut syaitan, anna al-Qur'an wa sunnah, Qur'an dan sunnah, la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq, tidak diketahui al-Qur'an dan as-sunnah makna yang ada pada keduanya kecuali hanya seorang mujtahid mutlaq. Ya. Al-Quran dan Sunnah, syubhat syaitan, tidaklah diketahui kecuali oleh seorang mujtahid mutlak, seseorang yang telah disifati sebagai seorang mujtahid. Wal mujtahidu, yang mujtahid menurut mereka, wal mausufu, dialah orang yang telah disifati bikada wa kada, dengan sifat seperti ini dan seperti ini. Awsofan, yang sifat-sifat tersebut la'allaha la tujadu tamatan, boleh jadi tidak didapati secara sempurna ada, fi Abi Bakrin wa Umar, dalam Abu Bakar ataupun Umar. Tayyib, ini syubhat asy-syaitan. Asy-Syaikh rahimallahu taala kemukakan tentang apa yang terjadi di zaman beliau pada umat yang ada di zaman beliau, yang mereka taraku al-kitab wa sunnah, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, wa yuqbilun ila ara'i ar-rijal, kemudian mereka menghadap atau mempersiapkan dirinya dalam mempelajari dan memahami pendapat-pendapat manusia yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka buang, mereka lempar Al-Quran dan As-Sunnah di belakang punggung-punggung mereka. Mereka campakkan ya, dengan mempelajari ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu kalam, ilmu mantik, dan mencampakkan begitu saja daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang terjadi di zaman Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, dan tentunya sampai zaman kita sekarang ini. Qallama man yata'allamu Al-Quran wa Sunnah, sedikit sekali kalangan manusia yang belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin banyak di antara mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tetapi kebanyakannya mempelajari secara tilawatan, la ma'nan, cuma belajar baca saja ya, memperbaiki bacaannya saja, tetapi tidak mempelajari maknanya. Tayyib. Maka sikap seperti ini, syubhat syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, melemparkannya begitu saja, mencampakkannya begitu saja, tidak ada kemauan, kesemangatan dalam belajar Al-Quran dan Sunnah, maka inilah yang terjadi pada umat sebelumnya. Ya, umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat ini telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Akan mengikuti sebagian dari umat ini jalannya umat yang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasara. Apa sifat mereka? Tiada lain membuang dan melempar kitab-kitab mereka, mencapakannya, tidak mempelajarinya, tidak mau untuk memahami maknanya. Sebagaimana yang antum ketahui, Allah ingatkan di surat Al-Baqarah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyyaya fattaqun. Wa iyyaya farhabun. Allah perintahkan dalam ayat ini, ya, berimanlah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan kepada kalian daripada Al-Kitab, Al-Quran, yang hal itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kata Allah SWT, janganlah kalian menjadi orang pertama yang mengingkari kitab tersebut, mengingkari Al-Quran. Jangan menjadi orang-orang yang pertama kali mengingkari Al-Quran, berpaling daripada Al-Quran, tidak mempelajarinya, tidak memahaminya, makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Ini peringatan Allah SWT ya, apa yang terjadi pada siapa ayat ini? Siapa yang terjadi pada ayat ini? Bani Israel, Ahlul Kitab. Sudah kita bahas dalam Al-Aslu Al-Khamis, poin yang ke Al-Aslu Rabi, poin yang keempat ya, poin yang keempat, bagaimana Allah SWT menerangkan tentang Ahlul Kitab ya, yang mereka tidak mau mengerti tentang Al-Kitab ya, sekitar lebih daripada 80 ayat Allah terangkan tentang sifat mereka, diantaranya ini. Mereka mengingkari kitab yang diturunkan kepada mereka. Kemudian setelahnya Allah SWT sebutkan kembali, Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Kenapa kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab? Untuk apa fungsinya Alkitab dibaca, diperbagus ya, sehingga betapa banyak manusia yang hafal qiraatul asyarah ya, cara membaca Al-Quran dengan 10 jalan atau dengan 7 qiraah, atau juara piala dunia ya, atau provinsi mendapat sertifikat ijazah ini itu, tetapi perbuatan mereka menyelisihi Al-Quran. Tayyib. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Al-Kitab. Ini adalah sifat Yahud wan Nasara. Dalam ayat yang lainnya masih seputar mengingatkan orang-orang Yahudi dan Nasara yang diikuti oleh sebagian umat ini. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqu min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Tatkala datang kepada mereka Rasulullah membawa Al-Quran, membenarkan apa-apa yang ada pada mereka, apa yang terjadi? Nabadha fariqun minal ladhina utul kitaba kitaballah. Sebagian kelompok ahlul kitab melemparkan, tidak mau peduli, tidak mau pelajari kitab-kitab mereka di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Ya. Sehingga syubhat ini adalah syubhat atau perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, sehingga syaitan kembali, ya, tidak tinggal diam, tidak putus asa untuk menggelincirkan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti jejak mereka, yang mengikuti jejak Yahud wan Nasara. Tayyib. Sehingga betapa banyak manusia yang sekarang tidak mau peduli untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena syaitan hembuskan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya dipahami oleh mujtahid mutlak. Sedangkan kamu sebagai apa? Bukan sebagai seorang mujtahid. Dikesankan kepada manusia bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah adalah perkara yang sulit dipahami. Ya. Atau bahkan tidak bisa dipahami. Bukankah Allah SWT telah menyatakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir? Bukankah kata Allah telah kami mudahkan Al-Qur'an itu, ya, yassarna al-Qur'ana lidzikri, untuk dijadikan peringatan, telah dimudahkan, dijamin. Takaffalallahu bihadhihi al-ayah ala yusri fahmi Al-Qur'an al-Karim. Allah telah menjamin dengan ayat ini bahwasanya memahami Al-Quran itu mudah. Ya, mudah. Liman yassarallahu ta'ala alih, bagi orang-orang yang Allah mudahkan kepadanya. Tanyib. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, kitabun angzalnahu ilaika mubarakun. Tadi dalam surat Al-Qamar, ya, dalam surat Al-Qamar. Kemudian surat Sad, Allah SWT terangkan tentang ma'ani Al-Quran, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Kitab Al-Quran diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, membawa keberkahan, kebaikan yang banyak. Untuk apa fungsinya Al-Quran? Liyatadabbara ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, direnungkan, dipikirkan. Tayyib. Makna-makna yang terkandung padanya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal sehat mereka mampu mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini kemudahan Al-Qur'an yang Allah SWT tegaskan dalam berbagai ayatnya. Dan juga Allah SWT telah menjelaskan kepada kita untuk kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tidak berpaling dari keduanya. Tidak berpaling dari keduanya. Perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu bil Quran wa Sunnah. Tayyib. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga Al-Quran merupakan jalan keselamatan dan perkara yang akan memberikan hidayah kepada seseorang ke jalan yang lurus menuju Allah SWT. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashirul mu'minin alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. Di surat Al-Isra Allah SWT sebutkan, sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira bagi manusia-manusia yang beramal saleh, bagi mereka ajran kabira, pahala yang besar. Tayyib. Demikian pula Allah SWT nyatakan perintah untuk kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Di surat Al-An'am Allah SWT tegaskan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah SWT kepada kalian semuanya, kepada kalian semuanya. Demikian pula di surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Demikian pula di surat Al-A'raf, Allah nyatakan, ya ma'asyaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, qalu syahidna ala anfusina. Wahai segenap jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan kami yang mereka memberikan peringatan kepada kalian dan membacakan ayat-ayat kami, juga memperingatkan pertemuan di hari ini. Qalu, maka segenap jin dan manusia menjawab di hadapan Allah SWT, syahidina ala anfusina, ya, kami bersaksi atas diri kami tentang kebenaran itu. Tayyib. Demikian pula di surat Saba Allah nyatakan ya, wajibnya untuk kita kembali kepada as-sunnah, kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nadhira walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk segenap manusia, untuk segenap manusia, basyira wa nadhira, itu memberikan berita gembira dan memberikan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi maka cukuplah dalil-dalil ini, dan tentunya masih banyak dalil yang lain yang menuntunkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang tentunya sangat banyak di dalam Al-Quran dalil yang menuntunkan itu semua. Ya, sehingga jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara yang tidak ada kesemangatan mereka untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu tilawatan wa ma'nan, secara tilawah pembacaannya yang betul, yang benar, dan juga memahami tafsirnya yang benar pula. Oleh karena itu Allah SWT nyatakan di surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidaklah mereka memperhatikan, merenungkan makna yang dalam Al-Qur'an, maka jikalau Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, niscaya akan didapati di dalamnya banyak daripada perselisihan. Demikian pula di surat Muhammad Allah nyatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka memikirkan, merenungkan isi kandungan Al-Quran, atau di dalam hati-hati mereka ada kunci. Jadi maka ini semua perintah Allah SWT untuk kita kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Tetapi syaitan membujuk dan merayu, bahkan memalingkan manusia untuk lalai daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita kaum muslimin, ahli sunnati wal jamaah, untuk kembali menumbuhkan semangat kita dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, membacanya, menghafalnya, ya, sedikit demi sedikit kita luangkan waktu untuk menghafal daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah serta memahaminya. Jikalau musuh-musuh Islam, khadifillah rahimani wa rahmukumullah, mereka bersabar, musuh-musuh Islam, antum perhatikan, mereka bersabar untuk menggelincirkan manusia, melalaikan manusia dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, sabarnya bukan main musuh-musuh Allah dalam menggelincirkan kita, membuat sarana-sarana ya, yang akan lalainya kaum muslimin daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya. HP-HP yang kita hadapi. Tayyib. Itu semua tiada lain apa? Kesabaran musuh-musuh Islam untuk menggelincirkan kaum muslimin daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, televisi. Semua. Hasil karya mereka tiada lain. Bentuk sabarnya mereka dibuat. Ya, ini tidak mempan, dibuat lagi yang lain. Untuk memalingkan manusia daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka tentunya kita harus lebih sabar lagi. Harus lebih sabar lagi. Lebih daripada musuh-musuh Islam. Untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.